sifat wedine Sufyan Atsauri wa ijtihadilan junggunge Sufyan Atsauri wa rasasati halihi lan repote kaadaane Sufyan Atsauri. Setelah para santri melihat bagaimana Imam Sufyan Atsauri itu begitu repot, begitu tinggi nilai khaufnya, begitu sungguh-sungguh ibadahnya, faqalu mongko padha matur sapa ashab. Santrine sami matur, ya ustaz, launa kosta min hadal juhdi nil tamu roda kaidon insyaallah ta'ala. Ya ustaz, wahai guru, launa kosta keumpami nyudo panjenengan min hadal juhdi saking iki-iki kangelan, nil tamu mongko merkoleh panjenengan muroda kaing kerso panjenengan aidon halih malih insyaallah ta'ala. Insyaallah mun ngersaaken sapa Allah Gusti Allah ta'ala, wong jenengan iku pun pinter leh tirakat nggih mulai sehalit rasane iki murid pun kathah. Kaupami panjenengan pesodok nyudo tirakate ngoten nggih, mestine napa sing jaman cita-citake iki hasil. Faqala mongko dawuh sapa Sufyanu Sufyan, kaifala astahidu wa qad balawani anna ahlal jannati yakununa fi manazilihim. Kaifa kaya apa astahidu ora nemen-nemeni ingsun, bagaimana saya tidak bersungguh-sungguh wong wakot balago teman-teman wustekoni ingsun apa anak ahlal jannati. Saat temene ahli swarga iku yakununa bakale ana sapa ahlul jannah, ana iku fi manazilihim ing dalem pira-pira panggonane ahli jannah. Sumben kuwi penduduk swarga iku padha manggon ing omahe dewi-dewi. Faya tajalla lahum nurun, faya tajalla mongko dadi ketok tampil lahum kedua ahli jannah mang apa nurun cahaya. Tudi ukang bisa padang lahu krono nur mang apa sing padang aljananu samaniatu. Apa aljananu piro-piro swarga asamaniatu kang wolu. Jadi nalikane penduduk surga podo istirahat ngomai diwi-diwi moro-moro ana nur ngetok di tengah mereka sampai seluruh surga ketok. Fayadununa mongko padha nyono sapa ahli jannah, fayadununa mongko padha nyono sapa ahli jannah ana dalika ing satemene mengkono-mengkono cahaya iku nurun cahaya min kibali Rabbi saking arai pangeran subhanahu wa ta'ala. Faya khiruna moko podon jungkel sopa halil jannah sajidina hale podo sujud. Roh lek kuwi dikira cahaya suci dari Allah, akhirnya para penduduk surga seluruhnya bersujud. Fayunadana mongko dipanggil, ditimbali, diumumake sopo opo opo sopo ahli jannah, diundang sopo ahli jannah an irfa'u ru'usakum Lan sak temene kelakuan iku irfa'u padha ngangkat sira kabeh ru'usakum ing pira-pira sira-sira kabeh. Laisal ladzi tazunnuna. Laisa ora ana apa nur. Laisa ora ana apa nur iku alladzi perkara tazunnuna kang padha nyono sira kabeh. Nur sing madangi surga waluwi duduk sing mbok kira. Innama wang pestine wa utawi padange nur iku nuru jariatin cahayane widodari siji. Tabas sama kang mesem sapa jariah fi wajihi zaujia ing dalem ngarepe bojone jariah. Iku ngono duduk cahayane pangeran. Iku ngono mung cahayane widodari sing lagi mesem roh bojone. Sumangsa ayakulu. Sumangsa anuli tumandang. Sumangsa anuli tumandang sapa? Sufyan Ats-Tsauri. Iku yakulu dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri. Madarra man kanatil firdausu mas kanahu madata hammalat mimbusin wa iktari tarahu yamsi kasiban khaifan wajila ilal masajidi yamsi baina atmari ya nafsu ma laki min sabrin ala lahabi qadahana an tuqbili min badi idbari madara man kanatil firdausu mas kanahu madha tahammala min busin wa iqtari tarahu yamsi kaiban khaifan wajila ilal masajid yamsi baina atmari ya nafsu malaki min sabrin ala lahabi wadahana antukbili min ba'di idbari madoro. Madara ora tampa kemlaratan. Sapa man wong kanat kang ana apa al firdausu swarga firdaus iku mas kanau bakal dadi panggonane man. Ora bakal madoroti ning gone wong sing bakal manggen ing swarga firdaus apa padha barang tahamala kang wis nanggung sapa man rupane min buksin saking kesengsaraan wa iktarin lan kesulitan. Kesulitan kerepotan yang dialami sekarang ini di dunia bagi orang yang nantinya akan masuk swarga firdaus itu tidak ada artinya. Kemadorotan itu masih ringan, terlalu murah dibanding surga yang akan ditempati. Taro ningali sapa sira ing man wong sing arep mlebu swarga firdaus mbok tingali yamsi ale mlaku sapa man oleh mlaku kaiban ale susah khaifan tegese wedi wajilan tur wirang isin wedi susah prihatin mlaku ilal masajidi maring pira-pira masjid mlaku ning masjid. Yamsi hale mlaku sapa si man oleh mlaku baina atmari ing antarane piro-piro klambi kang amoh, artinya hidupnya sederhana tapi ibadahnya tertib. Setiap jamaah di masjid hatinya prihatin karena dia merindukan akhirat. Muloya nafsu, he nafsu, malaki min sobrin, mau tayo baiku laki kedui siro min sobrin saking kesabaran. Kue betah sapiro wahai nafsu, duwe kekuatan kesabaran sapiro wahai nafsu, alalah habin ingatase panase genin rokok. Kok kowe ora gelem ibadah? Bondomu apa? Kekuatanmu sak pira? Kok kowe nantang perkara ora budal ibadah? Kodhana teman-teman wis teko mangsane. Apa antuk bili arep yen to madhep sira nafsu mimbadi idbari sause mungkur. Asale kowe mungkur nyingkur gak tau ngreken ibadah, saiki wis teko mangsane kowe kudu ngadepi ibadah. Kultu dawuh sapa ingsun Imam Ghazali, ana ya ingsun faiza kana moko tekalane wis ana apa madaru amril ubudiyati nggon ubengane perkara ning ibadah. Ana iku ala amro ing atase perkara loro. Rupane al-qiyami kala al-qiyami bito'ah. Al-qiyami rupane nandangi bito'ati kelawan to'at. Wal intiha ilan ngelereni anil maksiati saking maksiat. Wadhalika utawi mengkono-mengkono perkara ning ibadah iku layati ora bisa sampurna apa dalik ora bisa sampurna ma'ahadhi nafsi serta niki nafsu al-ammarati kang akeh perintahe bisui kelawan perintah Allah. Jadi harus kita sadari bahwa soal-soal ubudiyah itu persoalannya hanya berpangkal pada dua hal, aktivitas ibadah itu pangkal persoalannya hanya dua, nomor satu melaksanakan taat, nomor dua menghindari atau menghentikan maksiat. Kedua hal ini tidak akan bisa sempurna, gak akan bisa selesai kecuali dilakukan, kecuali disetujui oleh nafsu amarah. Anehnya di situ. Nafsu amarah bisu itu selalu ikut punya kepentingan. Maka pelaksanaan ibadah pun tidak akan bisa terselenggara kalau nafsu amarah bisunya itu tidak ikut, tidak mau mengikuti, tidak mau melaksanakan. Nah, nafsu amarah itu bisanya mau melaksanakan kudu diiming-iming, kudu dikai pengebang-ngebang. Jadi untuk bisa semangat menyelesaikan aktivitas peribadatan, nafsu amarah itu harus diiming-iming, harus di kai pengebang-ngebang, diberi harapan-harapan yang lebih tinggi. Illa bitarhibin kejaba kelawan nyenengaken, wa tarhibin lan meden-medeni. Dikai kabar berita sing nyenengno supaya gelem tumandang, sekaligus diawas-awas, diweden-wedeni supaya ngati-hati. Watar jiatin lan membuka harapan, watakwifin lan meden-medeni. Mergopo nafsu amarah itu ibaratnya kaya dini jaran sing isi liar. Pak inat dabah ta mongko sak temene dabah raja koyone Al-Haruna kang isih galak iku tahta ju butuh apa dabah butuh ilako idin maring penuntun yaku dukang nuntun sopo koit haing dabah. Yang namanya kewan peliharaan, yang namanya hewan peliharaan yang masih liar itu membutuhkan koit, tukang angon. Wa ila saikin lan maring sing giring, ya suku kang giring sapa saik ha ing dabah. Wa idza waqa'at, sudah barang tentu apabila terjadi. Wa idza waqa'at lan tekalane tumiba apa dabah tumiba fi mahwatin ing dalem nggon bahaya. Fi mahwatin ing dalem nggon bahaya parubama tudrobu mongko sering-sering digepuki, sering-sering disabet apa dabah bisauti kelawan pecut min janibin saking samping. Wayulawahu la sairu min janibin. Wayulawahu lan disediakan lah kedwi dabah apa asairu gandum min janibin akhor saking sisih liyane. Hatta tanhado sehingga gelem bangkit apa dabah wa tata kholasolan tegese lepas apa dabah mima saking panggonan wakoat kang tumiba apa dabah fi ing dalem ma. Jadi kewan sing keblowo ning blumbang iku gak perlu gua tongi muka gak perlu diiming-iming suket sing ijo ning ngarepe terus karo disabeti kok sisihe ngono ae iku sapi wis dimregah dhewe marani suket sing ijo mang akhire sapi sing liar sing keblowok mau banjur terlepas dari apa yang dia alami. Semono go bocah wa inna sofia. Wa inna sofia lan sak temene bocah cilik. Iku alarima kang isih durung ngerti. Bocah cilik sing durung paham, durung ngerti iku layam muru. Ora gelem budal sapa sobi. Ora gelem budal ilal kutabi maring sekolahan. Bocah cilik sing urung ngerti fungsine sekolah kuwi kan budal sekolah moh. Ngono gak gelem. Ila bitarjiatin kejaba kelawan pengebang-ngebang harapan minal walidaini saking wong tua loro. Cah cilik iki on sekolah moh. Jebule diiming-iming, kowe lek gelem sekolah tukokno permen. Lha iku terus budal. Wa ta'wifan oleh meden-medeni minal muallimi saking gurune. Gurune kudu meden-medeni supaya ngati-ati. Fakadzalika mengko kaya mengkono-mengkono dabah lan sobi. Hadi nafsu tawi kiki nafsu amarah iku dabatun harunun kewan sing isih liar waqa'at kang tumiba apa nafsu tumiba fi mahwati dunya ing dalem nggon kerusakane dunya mulane fal khaufu mongko tai khauf iku sautu dadi pecute dabah wasa ikwa melandati pengiringe pengiringe dabah. Jadi khauf yang menakut-nakuti itu adalah semacam cambuk yang bisa menggiring dia Nah, waroja utawi roja harapan iku sairuha gandume dabah wako itu halan kang jiring dabah wa inahalan satemene nafsu iku asobiu kaya cah cilik al arimu kang durung ngerti yo malu digowo dikirim sapa bocah cilik sobi mang digowo ilakut tabila ibadati maring sekolahan ibadah batakwalan sekolahan takwa. Anak kecil yang dibawa ke sekolah itu dikenalkan ibadah, dikenalkan takwa. Fa dzikrun nari mongko ta ngeling-eling neraka iwal iqabilan siksa iku takwifu tegese meden-medeni ing sobi. Wa dzikrul jannati utahe nutur swarga wa sawabian ganjarane jannah iku tarjiatuhu harapane sobi wa targhibulan tegese kesenengane sobi. Mula fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono cara yalzam wajib al-abda ing kawula atoliba kang nyuprih lil ibadati maring ibadah kang temenan wariyadoti lan nglatih nafsu apa sing wajib an yusira arep ento aweh ngerti sapa talib aweh ngerti an nafsa ing nafsune dhewe diawahi ngerti diparingi ngerti bil amro ini kelawan perkara loro alaza ini kang karone huma kang utawi amro ini iku al khaufu wedi wedi siksane Allah wedi ancamane Allah warja lan ngarep-ngarep kawelasane Allah lek gambok ngonone wa ila lamun ora digawe rong perkara falatu saidu falatu saidu mongko ora bisa mbantu apa nafsu-nafsu ammaro aljamuhu kang liar ora bisa mbantu ala dalika ing atase mengkono-mengkono pelaksanaan ibadah. Kalau nafsu itu tidak kamu kendalikan dengan ibadah dan latihan, tidak kamu beri harapan supaya berangkat menyeberang, tidak kamu beri ancaman supaya hati-hati dalam pelaksanaan, selama nafsu kamu buat biasa-biasa seperti itu, maka jangan harap nafsu itu mau melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Mulane wa bihadzal makna wa bihadzal makna kelawan iki ki manane rojak lan khauf waroda ustemeka wa dzikru peringatan al-hakimu kang bijaksana bimajmu'il amroni kelawan ngumpulake perkara loro. Maka kamu lihat semua coba di dalam Al-Quran setiap kali ada menyebut ancaman Allah pasti ada menyebut janji Allah mesti digabung perkara loro iku apa? Al-wa'du rupane janji wal wa'idu lan ancaman. Janjine la in syakartum la azidannakum. Lek kowe gelem syukur tak tambahi. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lek kowe ora gelem syukur, awas tak siksa. Siksaku lara banget. Dosa gandeng. Ada janji, ada ancaman. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong sing lakoni apik siji ya bakal iso ningali, sapa sing lakoni elek siji ya bakal iso ningali. Ini namanya majmuul amro ini. Ada dua hal yang terkumpul yaitu janji dan ancaman. Wa targhibulan nyenengno wa tahdidulan meden-medeni. Wa balagolan banget-banget akan sopo Allah fi kulli wahidin ing dalam saben-saben siji minhuma saking at-targhib wa tahdid saking al-waqtu wal-wa'id. Ternyata Allah sendiri di dalam menyampaikan berita ancaman dan janji itu dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang sungguh-sungguh, diperkuat dengan bahasa yang pakai balang, baling, ya, pakai balago. Contohnya Fadzakaro mengkonutur nyebut apa zikrul hakim minatawa bil karimi, saking ganjaran kang mulio nutur maing barang laso bro. Wadzakara nutur sopo adzikrul hakim minal ikobi saking siksaan al-alimi kang larakan, nutur maing barang laso bro kang ora betah, laso bro kang ora nok kuat sabar itu maujud alahi ing atase ma. Jadi Al-Quran sendiri kalau menceritakan soal pahala yang mahal, pahala yang sangat-sangat tinggi nilainya, membuat orang yang mendengar gak sabar, ingin segera beramal. Sebaliknya ketika menyebut, menceritakan tentang siksaan, orang yang mendengar cerita tentang siksaan itu, orang lalu tidak sabar lagi, segera ingin meninggalkan. Mulane fa'alaika idzan, fa'alaika mungkone tepono sopo siro idzan lamun koyo mangkono, netepono biltizami hadainil maknaya ini, netepi kelawan nyanggupi kiki makna loro. Mana apa? Yaitu rojak dan khauf. Itu harus terselenggara dengan tepat. Kalau mau begitu yaksul, mongko mesti berhasil. Laka kedua siro pomuro duka karep siro, rupane minal ibadati nyatane saking ibadah. Wayashul lan dadi enteng, dadi gampang. Alaika ing atase sira apa ihtimalul masaqati, nanggung kesulitan. Wallahu ta'ala si Allah taala iku waliyut taufiqi kang nguasane pitulung. Bifadlihi kelawan kanugrahane Allah wa rahmatihi lan rahmate Allah. Fa'ingkulta mongko lamun ngucap sapa sira, fama haqiqatur raja'i wal khauf wa hukmuhuma, fama mongko ta'i apa iku haqiqatur raja'i sejatine raja' berharap rahmat Allah, wal khaufi lan sejatine khauf syah iku nahwuhu sepadane khauf. Cuma lakin nil khosyatu, tetapi ini utawi khosyah maknane podo wedine. Khauf iku ya wedi, khosyah ya wedi. Cuma ada perbedaan. Lakin nil khosyatu, tetapi ini utawi wedi, khosyah iku tak tadi bisa natrapi apa khosyah durban ing sak perangan minal istidomi saking ngagungaken wal mahabati lan tegese wibowo. Jadi kalau khauf itu takut biasa, tapi kalau khosyah itu takut yang bersamaan dengan penghormatan. Wadidul khaufi utai wali ane khauf, wadidul khaufi utai wali ane khauf iqwal jaro'atu wani, walakin kot yukobalu, tetapi ini kadang-kadang dibandingkan apa khauf dibandingkan bil amni kelawan makna aman, wali ane aman kui khauf. Mulane yukolu diucapaken nenggone wong Arab khaifun wa aminun wa khaufun wa amnun. Ono istilah khaif, ana istilah amin. Khaif iku wong sing wedi, amin wong sing ngerasa aman. Nah, khaif itu punya sifat khauf, takut. Lah amin, orang yang merasa aman punya sifat aman. Di anak ya amina, karena saat temene wong kang iman, wong kang wis mengamankan hatinya. Aladikang ya cetariu di anal aminah kerosa tenuang sing ngeroso aman iku ala diwo ya cetariu kang kendel sopaman kendel wani alallahi ingatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wal hakikotu tay sejatine iku anal jaro atas temene kendel wani iku tudodu. Iku tudodu. Bisa malik. Jadi kosok balen. Apa jaro'ah bisa kosok balen uing kau. Padahal yang namanya berani. Itu bisa menjadi wali aneh atau kebalikan daripada al jaro'ah kendel saking kata jaro'ah itu bisa menjadi kebalikannya aman. Aman orang yang merasa aman. Nah, ketika merasa aman punya keberanian. Keberanian wa muqaddimatul khaufi utai piro-piro muqaddimai wedi ku arbaun papat. Muqaddimai wang wedi ku papat. Alawalu talulau taikang pertama iku zikru zunubi kelengan dosa. Iku zikru zunubi ngeleng-ngeleng piro-piro dosa alkasiroti kang akeh. Alati kang sabakot kang mustisi apa zunub. Nomor loro wakasratul makusumi. Wakasratul khusumi lan akeh musuh. Musuh wong sing padu aladzina rupane wong akeh. Madho kang padha lumaku sapa aladzina ila zalimi maring wong kang zalim. Wa anta utawi sira iku murtahanun ditahan. Lam ya tabayan. Lam ya tabayan kang durung jelas laka kedue sira wal khalasu bisa bebas badu sause mengkono-mengkono ditahan. Sause mengkono-mengkono duwe musuh. Itu yang pertama. Jadi orang itu kalau ingin takut, pertama ingatlah dosa yang banyak yang sudah kamu lakukan. Dan ternyata banyak musuh yang sudah menunggu untuk menuntut kamu supaya kamu ditahan. Sementara penahananmu tidak jelas kapan terbebaskan. Niku nomor siji. Wasaniatu utai kang kaping pindho iku zikru siddati uqubatillah. Ngeleng-ngeleng bangete siksane Allah subhanahu wa ta'ala. Alati kang lato kota kang orana kekuatan iku maujud laka kedua siro biha kelawan uqubah. Yang kedua, supaya kamu punya rasa takut, ingatlah siksaan Allah yang sangat menyakitkan yang tidak ada seorang pun mampu menerimanya. Nek kelingan kuwi ora patek kemlelet. Wasali satu sing nomor telu utahe kang kaping telu iku zikru dhofi nafsika. Ngeleng-ngeleng apese awak sira. Apes aneh timalil ukubati saking nanggung siksaan. Jadi kalau kamu mau melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, ingat bahwa dirimu itu tidak mampu menerima siksaan berat dari Allah. Sing nomor papat warabiatu taikang kaping papat iku zikru kudratillah. zikru kudratillahi ta'ala ngeling-ngeling kudrohi Allah ta'ala. Zikru kudratillahi ta'ala ngeling-ngeling kudrohi Allah ta'ala. Alaika ing atase sira mata kapan wae saangersaken sapa Allah wa kaifalan nganggo cara apa wae saangersaken sapa Allah. Dengan cara yang bagaimanapun juga harus diingat bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi nek kelingan Allah maha kuasa ngono ya ora nemen-nemen. Wa amar roja'u anapun utawi roja' ngarep-ngarep rahmati Allah iku fahuwa mongkotai roja' iku ibtihajul qalbi. Lek khauf tadi gemeter hati mergo kelingan arep enek barang sing ora nyenengno teko iku jenenge khauf. Lah nek roja' wa amar roja'u anapun utawi roja' iku fahuwa mongko tairoja iku ibtihajul qalbi. Bunga hati, bunga bima'rifatin. Oleh bunga bima'rifati fadlillahi sebab ngerti kanugrahane Allah Subhanahu wa taala. Wastirwaquhu lan kepenake wong, kepenake hati, kepenak pisati rahmatillah ing dalam jembare rahmati Allah taala. Wa hadza utawi iki bunga hati iku min jumlatil khawatir setengah saking jumlahe pira-pira kerentek wa rumak durin kang ora dikuasani kang ora dikuasaken oleh abdi kedue kawula. Perasaan bunga ning jero ati mergo ngibadah itu termasuk sesuatu lintasan batin yang seorang hamba tidak mampu mengukurnya. Waroja'un huwa makdurun lil abdi. Waroja'un lan ono harapan huwa kang utawi roja iku makdurun bisa dikuasani lil abdi kedue kawula. Jadi bunga sing krana anugrahe Allah itu sebenarnya bunga yang otomatis, bunga yang tidak bisa dikuasai oleh orang yang sedang bunga itu. Tetapi kalau rojak, harapan itu masih bisa dikuasai. Nah apa rojak itu? Wahuwa utai rojak iku tadzakuru fadlillah ngiling-ngiling kanugrahane Allah wasaati hilan kajembarane Allah wasaati rahmati hilan kajembarane rahmati Allah. Wakat sumialan teman-teman diarani apa roja aidon halemale diarani irodatul mukhotoroti ngarepaken perkara kang kumrentek bil istisnai kelawan jabake kudroi Allah diarani rojaan ing jeneng roja uga. Wal muradu tekang dikersake min hadzal babi saking iki bab rojak huwa ya murad iku al awalu kang pertama yaiku rojak bermakna bunga hati karena makrifat mengenal kanugrahan Allah. Wa huwa al awal iku azikru iku atadzakuru ngeling-eling wawaw tayala awaliku atadzakuru ngeling-ngeling ala hasabil ibtihaji ngatasi milang-milang bungai wal istirwahilan ngerosok kepenae wadiduhu tayawali ane rojak iku alyaksu putus asa. Lah apa putus asa iku? Wawaw tayala yaksu iku tadzakuru fawati rahmatillah ngelingi entek rahmate Allah Allah waqat ulqal bilan mutusno ati andalika saking mengkono-mengkono rahmat lan fadl. Jadi kalau orang berputus asa maka orang itu sudah tidak tahu lagi mana anugerah, mana rahmat. Itu hatinya sudah terputus. Wa huwa utawi qatul qalbi andalik, memfonis sendiri di dalam hati bahwa rahmat Allah sudah berhenti. Wa huwa utawi dalik iku maksiatun maksiat mahdotun kang murni. Mergo nalikane wong duwe keyakinan ngono, berarti wong kuwi suudzon karo Gusti Allah. Wa hadza rajau tawi kiki rojak iku fardun wajib. Idza lam yakun tetkalane ora ana lil abdi kedue kawula apa sabilun dalan. Dalan ilal imtina'i maring nyegah. Nyegah anil yaksi saking putus asa illa bihi kejaba kelawan rojak. Jadi yang namanya rojak itu hukumnya wajib fardu ain. Apabila seseorang yang melakukan aktivitas ibadah itu tidak ada punya jalan untuk mencegah keputusasaan kecuali dengan harapan tadi, maka berharap seperti itu menjadi wajib. Wa illa lamun ora lam yakunil abdi sabilun. Wa illa lamun ora lam yakunil abdi sabilun tegese duwe dalan. Fa huwa mongko utawi rojak iku naflun sunat. Iku naflun kesunatan ba'da i'tiqadil jumlah, sause meyakini gemblengan, meyakini jumlah unggul fi fadlillahi ing dalem anugrah Allah wa saati rahmati lan jembare rahmati Allah. Wa muqaddimatur rajai utawi muqaddimai rajak iku arba'atun ana papat. Al-ula utawi kang pertama iku zikru sawabiki fadli, ngeling-eling piro-piro disike kanugrahane Allah ilaika maring sira min ghairi qadamin aw syafi'e. Min ghairi qadamin kelawan tanpa qadam aw syafi'in utawa pembantu. Wasaniatu tekang kaping pindho iku zikru ma wa'ada Allah. Iku zikru mangeling-eling barang wa'ada kang wis janjeni sapa Gusti Allah ing ma rupane min jazili sawabihi saking agunge ganjarane Allah wa azimi karomati lan agunge kramate Allah ala hasabi fadlihi ing atase milang-milang kanugrahane Allah wa karomi lan kemurahane Allah wa anastiqoqoka iyahu bil fi'li wa amma istiqoqoka lan wa anna istiqoqoka lan sak temene hak sira iyahu ing iya anugrahe Allah mang iyahu ing iya anugrahe Allah olehmu berhak mang bil fi'li kelawan penggawe ilau kana krana lamuna ana apa ganjaran sawab ana iku lalah hasabil fi'li ngatasé milang-milang penggawe lakana moko yektine ana apa fi'il apa penggawe iku aqalla syai'in luwih setitik suwiji-wiji wa asghara amran luwih cilike perkara. Wasali satu tekang kaping telu mukadimai rojak kang kaping telu iku zikru kasroti istiqoqin zikru kasroti nikmatillah, ngiling-ngiling akai nikmati Allah alaika ingatasi siro fi amri dini kain dalam urusan agama siro wa dunia kalan dunia siro fil hali yang dalam tingkah opuai deloken tengah apapun nikmat Allah mesti datang rupane min anwa'il imdad saking pira-pira macam-macam bantuan wal altofilan kasih sayang min ghairi istihqaqin lawan tanpa njaluk hak au sualin utawa njaluk. Iku sing nomor telu. Warabiatu utawi muqaddimah rojak kang kaping papat iku zikru saatillah saati rahmatillah ngeling-eling jembare rahmati Allah Ta'ala wasabki halan oleh disi rahmat disi ghadabahu ing bendune Allah wa anaulan satemene Allah iku ar-rahmanu zakang akang welas ar-rahimu kang welas asih al-ghaniu kang sugih al-karimu kang maha murah ar-raufu kang welas bi ibadihi kelawan kawulane Allah al-mukmini kang mukmin mulane wa iza wazabta fa iza wazabta mongko tetkalane netepi sira ala hadzaini nawaini ing atase iki perkara loro menawa azkari nyatane saking pira-pira zikir saking pira-pira zikire khauf uta zikire roja lek gelem nekat ngono afdhabika afdhomo kok bisa nekake bika kelawan sira afdhomo kok bisa nekake apa muadzabah orae diwarene faiza wa zakta tatkalane ajek sapa sira ala hadzaini nawaini ing atase iki perkara loro rupane minal azkari saking pira-pira zikir afdhomo kok bisa nekake apa muadzabah mang bika kelawan sira bisa nekake ila istisaril khaufi maring rasa wedi waraja ilan berharap bikuli khalin kelawan tingkah apa wae wallahu ta'ala Allah taala iku waliyu taufiki kang wasani pitulung bimani iklan kanugrahane Allah wa fadlihi lan tegese kanugrahane Allah subhanahu wa taala intine napa dari keterangan niku waos daya sing jelas tiang niku mboten iso stabil ngibadahe mboten iso stabil lek antarane takut dan harapan niku mboten imbang wong niku lek wedi tok akhire putus asa lek oleh ganjaran tok diimbangi nganggo ganjaran sesera sida ngibadah lek wong niku berharap tok nyatane ora tumandang maka harapan itu sebenarnya bukan berharap tapi lamunan. Tapi lek takut tok maka yang terjadi keputusasaan. Mula wong ibadah niku kudu imbang antarane harapan dan ketakutan. Berharap atas rahmat Allah dan bantuan Allah, takut akan kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan. Lek loro niku iso imbang, sampean dadi kawulane Allah orang lama. Lama iku tegese jarak lakoni salah tur yo ngati-ati lek nglakoni wajib. Mergo wajib iku ana syarat rukune itu juga harus dipenuhi. Dan itu semua bagi nafsu amarah sudah barang tentu itu menyakitkan. Mergo nafsu amarah iki karepe moh di peksa-peksa di kongon ibadah ngono kuwi nafsu amarah karepe moh. Tetapi itu semua kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu memang gelem gak gelem ya harus melibatkan nafsu amarah. Ya ora beda lek wong arep nandur pari ya meluku lah, meluku mesti melibatna sapi. Nah sapi kuwi dirakiti kon meluku ya mesti moh. Tapi lek dipeksa suwe-suwe dirakiti ya gelem. Nafsu amarah ya ngono. Nafsu amarah kuwi senajan wis ngerti, senajan wis sadar, Ya senajan wis apa istilahnya wis dihati-hati itu ternyata isek terus apa menuntut kepentingan. Nah padahal yang namanya ibadah, ibadah itu sebenarnya bukan kepentingan. Ibadah itu adalah kemuliaan. Kemuliaannya sapa? Ya kemuliaannya sing lakoni ibadah. Nah keharaman yang semenuko, barang sing dilarang sing haram-haram itu adalah kehinaan. Kehinaan siapa? Kehinaan orang yang melaksanakan, menyelenggarakan, melakukan keharaman itu. Ya, oleh karena itu perintah dan larangan Allah itu jangan divonis bahwa itu beban bagi manusia. Tetapi perintahnya Allah itu adalah sebuah bentuk proses yang dilakukan Allah untuk mengangkat derajat manusia. Sekaligus larangan itu adalah sebuah bentuk penjagaan. Jangan sampai orang yang melakukan kesucian itu enggak terjaga kesuciannya. Oleh karena itu kalau diteluwiti sing jlimet akhirnya apa wae kuwi mengku cacat, mengku kurang, mengku ketidaksempurnaan. Oleh karena itu perlu setiap saat kita itu memohon ampunan kepada Allah, memohon dimaafkan. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan kalau toh salah mudah-mudahan diampuni, kalau toh itu benar mudah-mudahan itu salah satu bentuk penyampaian amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.